Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dan kita sampai di bab An-Nahyu Anin Najash, larangan untuk melakukan transaksi najash. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najashi, muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi najash, muttafaqun alaih. Hadis ini ada di Sahih Bukhari di Kitabul Buyu dan ada di Sahih Muslim dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan najash secara bahasa artinya adalah metode yang digunakan untuk menipu binatang agar dia keluar dari sarangnya kemudian ditangkap. Najash secara bahasa dari kata najasha syaida, najasha as-syaida, maknanya adalah istitharahu wastakhrajahu liyamurra ala sa'id, memberi umpan kepada barang, kepada hewan buruan agar dia keluar dari sarangnya sehingga bisa ditangkap oleh pemburu. Sehingga makna najash adalah pembodohan terhadap sasaran atau menipu sasaran. Dan secara syariat yang dimaksud najash adalah mempengaruhi penjual agar bersedia menjual barangnya atau menjual dengan harga yang murah, atau mempengaruhi pembeli agar mau beli dengan harga yang mahal, atau bersedia untuk beli padahal dia tidak ada keinginan untuk beli. Sehingga intinya najash adalah menipu baik penjual atau pembeli agar transaksi dilakukan dengan cara yang tidak normal. Inti dari najash adalah menipu baik penjual ataupun pembeli agar transaksi dilakukan dengan cara yang tidak normal. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka najash termasuk di antara perbuatan yang mendzalimi orang lain. Karena dia apa? Membodohi, dia menipu objek yang lain atau orang lain. Karena itu definisi najash tidak bisa didefinisikan dalam bentuk satu cara pembodohan. Karena model seperti ini beraneka ragam. Ada yang bentuknya menaikkan harga atau ngapusi ketika menceritakan harga kulak. Ada yang bentuknya bohong ketika menceritakan sudah ada yang menawar sekian. Ada yang bentuknya mengajak orang lain untuk ikut menawar. Karena itu najash bentuknya beraneka ragam. Intinya adalah menipu penjual atau pembeli agar dilakukan transaksi dengan cara yang tidak normal. Nah, termasuk juga di zaman milenial, di zaman kontemporer ada bentuk najash kontemporer. Contohnya apa najash kontemporer? Dulu sudah pernah kita ceritakan ya, jual beli follower. Orang jual akun Facebook, akun Twitter, atau IG karena di situ ada banyak followernya. Ini dilarang oleh para ulama karena di situ sangat rentan dengan najis. Artinya orang yang membentuk grup ini atau membentuk akun ini, membuat akun ini, dia dari awal sudah sengaja, nanti saya akan ciptakan sebuah kolam, undang banyak orang dengan umpan-umpan, setelah kumpul banyak baru saya buat pasar, terus saya jual akun FB saya. Maka model seperti ini tidak boleh karena ini termasuk diantara bentuk transaksi najis. Dan masih banyak kaum muslimin yang melakukan seperti ini ya. Jual beli ini dilarang karena ini termasuk jual beli najis. Nah, termasuk juga ada sebagian orang ketika melakukan transaksi mereka menipu konsumen dengan cara mengundang banyak tetangganya. Silakan kalian parkir kendaraan kalian, motor kalian di warung saya. Nanti sandalnya ditaruh di luar, dijejer. Sehingga terkesan warungnya ramai, padahal enggak ada yang beli. Di situ tuh main nongkrong, main catur, tidak belanja, tidak beli. Ini juga masuk dalam kategori najis, hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Sehingga najis itu berbeda-beda bentuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan seperti ini, bahkan beliau menyebut ini sebagai perbuatan makar, penipuan yang itu mendapatkan ancaman neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Al-makru wal khadi'atu finnar." Penipuan dan makar itu akan masuk ke dalam neraka. Sehingga kalaupun enggak beres ketika di dunia, belum tentu dibiarkan oleh Allah karena nanti akan ada perhitungan ketika di hari kiamat. Ya, ini mencakup umum ya, termasuk menipu dalam urusan ekonomi atau urusan politik atau yang lainnya. Karena termasuk di antara tindakan makar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Boleh enggak melakukan najis agar harganya sama seperti harga normal? Jadi misalnya begini. Ada orang jual mobil. Ada orang jual mobil. Karena enggak ngerti, dia tawar-menawar dengan harga yang di bawah normal. Tapi akad belum final. Ya, kira-kira kalau sekian saya lepas. Kemudian ada orang yang menawar di bawah harga normal. Terus dia bilang, "Sebentar, masih saya pikir-pikir, insya Allah boleh." Tapi masih gantung. Nah, setelah itu dia konsultasi ke orang lain. "Saya jual dengan harga sekian gimana?" "Oh, itu terlalu murah. Harusnya tidak segitu." Boleh enggak dia kerjasama dengan orang lain untuk menaikkan harga ini? "Nah, terus gimana? Saya sudah kadung tak sanggupi." "Ya segini, sekarang saya akan ikut menawar bareng kawan-kawan biar nanti harganya ikut naik menjadi harga yang normal." Nah, ulama beda pendapat bentuk najis seperti ini boleh atau tidak. Pendapat pertama mengatakan hukumnya haram. Dan ini adalah pendapat sebagian Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Alasan mereka, sekali najis tetap najis. Meskipun tujuannya dalam rangka untuk mengembalikan kepada harga normal. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, ada yang mengatakan hadza ma'jur, seperti ini dapat pahala karena menjaga hak orang lain, yaitu hak penjual, agar dia tidak ditipu. Misalnya ada penjual bawa barang ke pasar, gak ngerti harga, dia jual dengan harga murah. Terus kita datang mau menolong orang ini, tujuannya bukan untuk menipu, tapi mau nolong orang ini. Ditawar oleh kanan kiri 10.000, tapi kita tawar 25.000, karena harga normalnya 27.000, kita tawar 25.000. Terus saya ngajak kawan-kawan, tawar di atas 25.000, 25.000. Akhirnya yang nawar 10.000 ikut dinaikkan. Maka menurut pendapat yang kedua hukumnya boleh, dan ini pendapat Hanafiyah, mayoritas Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah, hukumnya diperbolehkan. Saya ketemu contoh real seperti ini ya. Contoh real ini terkait upah tukang. Jadi ceritanya di kerajaan itu ada ahli nebangi pohon. Ahli nebangi pohon. Nah, ketika yayasan butuh untuk nebangi pring, harga normal di kampung itu tenaganya 80 per hari. Kita kasih semangat, biar semangat, dikasih 100 per hari. Itu ada warga yang gak mau, jangan, nanti ngerusak pasar. Karena di lain-lain tempat, kanan kiri di sini, kalau nebang-nebangnya kayak gitu 80 sehari. Yang lebih bagus 80, jangan 100. Nah, itu contoh ketika ada orang yang mempertahankan, jangan sampai harganya berubah dengan cara seperti itu. Bisa jadi ada orang menjual barang terlalu murah, lalu kita beli dengan cara yang mahal, tujuannya untuk membantu dan menolong orang lain, si penjual ini, agar dia tidak terlalu dirugikan. Ada orang mau jual tanah karena gak ngerti harga, dijual murah. Dia gak ngerti harga. Sudah ada banyak sekali developer yang tertarik, lalu kita kasih penawaran yang tinggi. Mungkin developer yang lain akan ikut menawar karena mereka masih berselera. Akhirnya ikut nawar dengan harga yang lebih tinggi. Ini termasuk najas. Baik, sekarang contoh kasus. Saya beli tanah 1 hektar atau 2 hektar di Kulon Progo sebelum rencana bandara diterbitkan. Berarti ini di zaman siapa ya? Di zaman Pak Harto. Kesuwen ya, katuan. SBY sesi 1. Saya beli tanah misalnya 5 hektar. Per meter 100.000. Per meter 100.000. Setelah transaksi terus tak kapling. Akhirnya jadi banyak kapling. Sebelum dilepas, saya membeli tanah 500 meter milik warga. Harga normal 200.000 per meter. Yang tadi dapat 100 karena borongan banyak. Harga normalnya 200.000 per meter. Tapi saya beli 500.000 per meter. Akhirnya dia cerita karo tonggo nih. Wah, tanahku payu 500. Tanah saya laku 500. Akhirnya kanan kirinya ikut menaikkan harga tanah. Maka tanah kapling saya ikut naik. Sudah? Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Hah? Boleh enggak? Pinter itu. Hah? Loh, saya ini diajari developer kayak gitu, Pak. Bawangnya ana ning kene mbok ora. Senturi kayak gitu enggak? Nggih. Baru sholat orangnya ya. Nah. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Jika dalam kondisi tidak normal sehingga membuat harga itu rusak, yang menyusahkan banyak masyarakat, maka ini termasuk najas. Tapi kalau itu dalam rangka untuk membantu banyak masyarakat kampung, insyaallah ini bukan najas, ini diperbolehkan. Ya kurang lebih gambarnya seperti itu. Ini masuk hari yang terlarang atau tidak? Di Yogyakarta kenapa tanah mahal? Salah satunya sebabnya apa? Orang Jakarta yang beli, gitu. Ketika orang Jakarta beli, mereka belinya dengan standar Jakarta. Akhirnya yang lain ikut-ikutan menaikkan harga. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika terjadi najas dalam akad dan transaksi jual beli, akadnya sah ataukah tidak? Akadnya sah ataukah tidak? Jadi pembahasan ini dibagi menjadi dua ya. Ada akad dan ada konsekuensi akad. Ada akad dan ada konsekuensi akad. Nah, ketika sudah terjadi najas, ada orang dihapusi ya, transaksi jual beli HP, terus datang mukidi ikut nawar dengan harga lebih mahal, akhirnya dia pun mau untuk beli dengan harga yang lebih mahal. Selesai akad, dia baru tahu tadi kamu itu dihapusi, jadi mereka ini kerjasama biar kamu belinya lebih mahal. Akadnya sah ataukah tidak? Ada tiga pendapat di sana. Pendapat yang pertama, al-bay'u fasid, transaksinya batal. Dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah ulama tabi'in. Dan ini pendapat dalam mazhab Zahiriyah, salah satu pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat pertama apa tadi? Jika ada transaksi yang mengandung najas, apakah konsekuensinya sah? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, batal. Dan ini pendapat siapa? Imam Ahmad, Imam Malik dalam salah satu riwayat, Umar bin Abdul Aziz, dan mazhab Zahiriyah. Pendapat kedua, akadnya sah, tapi pembeli atau orang yang ditipu memiliki hak khiyar. Akad sah, namun orang yang ditipu memiliki hak khiyar. Sehingga ketika dia tahu kalau dia ditipu, maka dia berhak untuk memilih antara lanjut akad atau batalkan akad. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat siapa ini? Hanafiyah dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'iyah. Berarti perlu dikoreksi ya. Pendapat yang kedua itu akadnya sah dan tidak ada hak khiyar ya, bukan ada hak khiyar. Tulisi tidak ada. Tidak ada hak khiyar. Kemudian pendapat yang ketiga, akadnya sah dan ada hak khiyar bagi yang ditipu. Kalau tadi tidak ada, sekarang ada hak khiyar bagi yang ditipu. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Ini pendapat mazhab Hambali dan juga pendapat Malikiyah. Dan insyaallah pendapat yang ketiga inilah yang lebih kuat berdasarkan kaidah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Jika ada sesuatu yang membahayakan orang lain, maka dia dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? menghilangkannya adalah dengan ya, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Baik, kami ulang. Transaksi najas dilarang. Kalau sudah terjadi, terus konsekuensinya gimana? Barangnya sah enggak diambil, uangnya sah enggak dibawa. Apakah konsekuensinya berlaku? Ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama apa tadi? Batal, sehingga wajib dikembalikan. Barang dikembalikan, uang dikembalikan. Pendapat kedua, akad sah dan tidak ada hak khiyar. Ini kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat ketiga, akadnya sah, tapi ada hak bagi mereka yang ditipu untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat berdasarkan kaidah ad-dararu yuzalu, bahwa jika ada sesuatu yang berbahaya atau membahayakan orang lain maka dia dihilangkan. Tayyib. Kesimpulannya begini, bahwa transaksi yang haram itu ada dua. Yang pertama, transaksi haram karena hak syariat. Transaksi yang diharamkan karena hak syariat. Contohnya apa, Pak? Transaksi yang mengandung riba atau mengandung gharar atau judi. Maka ini haram karena di situ isinya maksiat. Transaksi seperti ini statusnya batal, sehingga wajib dikembalikan. Barang dikembalikan, kemudian uang dikembalikan. Yang kedua, transaksi yang haram karena hak sesama Bani Adam, karena hak sesama manusia, yaitu transaksi yang haram karena mengandung unsur kezaliman. Contohnya, transaksi yang dilakukan dengan cara menipu orang lain, transaksi yang dilakukan dengan cara najas, atau yang semisalnya. Ada orang menjual burung, dia ngambil burung ngawur itu, dia terbang itu ngawur, belum bisa berkicau, ditaruh dalam sangkar dikerukup, di bawah sangkar dikasih rekaman, mas berkicau, orang lihat penasaran, ya tuh ada burungnya, hidup pak, lompat-lompat kemana-mana, dan ada suara kicauannya. Terus dibeli dengan harga yang mahal. Sampai rumah baterai lentek. Saya dapat cerita ini dari bapak saya ya. Oh kok ya ada orang kayak gitu ya. Ngapusinya Masya Allah. Nah ini kalau misalnya dia tahu terus gimana? Ya, ini kan berarti dizalimi. Anda punya hak untuk mengembalikan. Kecuali kalau Anda ridho, ya enggak apa-apalah. Saya seneng kok, ya sudah. Kalau kamu seneng, enggak usah saya kembalikan. Berarti akadnya sah. Akadnya sah. Ada orang beli jajan di pasar ya. Terus dipentung. Harusnya harganya 2.000. Ngerti sing tuku cah bagus ya. Bawa mobil. Dompete rodok kandel diregani 5.000, padahal aslinya 2.000. Beli di pasar, yang jual simbah-simbah. Sampai di rumah atau ketemu temennya, berapa ini? 5.000 siji, aku tuku 5. 10.000. Masya Allah, kayaknya dipentong ke dunia 10.000. 2.000-an siji. Ya serapopo sakne. Ada kayak gitu, Pak? Sering ya? Kita sering seperti itu. Lalu kita biarkannya, sudah enggak apa-apa. Daripada bikin masalah. Tapi kita ridho, maka akadnya sah. Meskipun waktu transaksi kita didolimi, tapi kita pilih ridho. Kadang kita beli sudah bayar, tapi penjual ngambil langsung dimasukkan ke dalam kantong. Terus melayani yang lain baru melayani kita. Barang dikasihkan, duitin di. Lo tadi sudah bayar, durung kok nanti tak boleh durung. Akhirnya kita terpaksa bayar lagi. Nah ini termasuk tindakan kedzaliman. Bisa jadi dia ingat, tapi dia ngapusi. Tapi kita diam saja. Nah ini termasuk diantara bentuk transaksi yang ada unsur kedzaliman, namun kita memilih mengalah. Nah, sah atau tidak transaksinya? Sah. Karena transaksi yang di situ mengandung unsur kedzaliman kembali kepada kerelaan pihak yang didzalimi. Termasuk diantaranya adalah najash. Wallahu a'lam. Cukup ya? Alhamdulillah. Tayyib, kita masih punya waktu berapa menit itu? 20 menit. Barangkali bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab, agar beberapa pertanyaan kemarin yang belum sempat disinggung bisa kita kupas di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan melalui kertas. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacakan Ustaz. Pertanyaan kita pertama, Ustaz, bagaimanakah cara menjelaskan pengertian syirkah secara sederhana, dan apakah dalam syirkah pemilik usaha tidak boleh digaji jika ikut menjadi pekerja di dalamnya, misal menjadi manajer marketing dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Pemilik syirkah tidak boleh ikut digaji. Ya, apakah dalam syirkah pemilik usaha tidak boleh digaji jika ikut menjadi pekerja di dalamnya? Penjelasan syirkah secara sederhana, kerjasama untuk usaha bersama, jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Kemudian siapapun anggota syirkah, dia tidak berhak digaji, baik dia pemodal atau cuman urun kerja saja, karena nanti dia dapat bagi hasil. Dan kalau dia digaji padahal nanti dia dapat bagi hasil, berarti dia mendapatkan dua kali. Dan tidak boleh dalam transaksi ada satu pihak yang dapat untung dua kali. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan. Kemudian kita angkat pertanyaan yang kedua. Bismillah, Ustaz. Saya yang saya pahami bahwa hasil untung mudharabah boleh dibagi setelah balik modal. Sementara mudharib butuh pendapatan untuk memenuhi hajat hidupnya. Bagaimana solusi agar mudharib dapat pendapatan jika balik modal mudharabah tadi butuh waktu yang lama? Nah, jika dalam transaksi mudharabah balik modalnya tertunda, sementara mudharib butuh biaya untuk hidup, biaya nafkah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kasbon. Jadi mudharib ngebon dulu dari, bisa dari kawannya atau bisa dari sahibul mal, Pak, saya butuh nafkah untuk keluarga, tapi kalau nunggu ini ya lama sekali, saya mau kasbon dulu. Nah, dia kasbon dulu, hukumnya diperbolehkan. Nah, nanti ketika ada bagi hasil, maka dia bisa potong dulu kasbonnya, sisanya baru dikasihkan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kedua, berikutnya pertanyaan yang lain. Ustaz, jika kita beli sapi bunting, maka janin harus dimasukkan dalam transaksi. Bagaimanakah jika kita beli sapinya saja, dan jika anak sapi sudah lahir dan selesai disapih, anak sapi dikembalikan kepada pemilik awal induk sapi tersebut? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Gak tahu saya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian kita angkat lagi pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Ustaz, bagaimanakah hukum cashback yang diberikan oleh e-money, Ustaz, atau yang semisalnya? Cashback yang diberikan oleh e-money atau yang semisalnya, jika kita memahami bahwa e-money itu adalah akadnya utang, maka cashback termasuk riba. Namun jika e-money ini akadnya sharf bukan utang, maka cashback bukan riba. Misalnya harga 14 juta boleh dibayar pakai dolar, 100 dolar ya. 100 dolar itu berapa? 14 juta betul? Baik. Oh, berarti 1000 dolar. Harga boleh dibayar pakai dolar, 1000 dolar. Kalau dibayar pakai dolar, 1000 dolar, nanti dapat cashback 500 ribu. Sehingga ada orang bayarnya pakai dolar, lalu dikasih cashback 500 ribu. Boleh gak kayak gini? Boleh-boleh saja. Loh, itu riba pak, kenapa riba? Lah itu harganya beda. Kalau rupiah 14 juta, kalau 1000 dolar kan sama atau 14 juta jika kursnya sama. Tapi ini kok dikasih cashback 500 ribu. Ya gak apa-apa kan, itu haknya siapa? Penjual yang punya barang. Sehingga ketika dia membayar pakai alat bayar yang berbeda, lalu dia mendapatkan diskon, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Sebuah toko memberi promo untuk menarik pelanggan, obral 100 ribu dapat 3. Ketika pelanggan masuk toko kecewa karena barangnya jelek, cacat atau ukurannya kecil-kecil. Apakah seperti ini termasuk menipu pelanggan agar datang ke toko? Obral 100 ribu dapat 3. Tapi barangnya tidak sesuai, misalkan cacat, ternyata jelek, ukurannya kecil. Apakah ini termasuk menipu pelanggan supaya datang ke toko? Kalau dia tidak memberikan deskripsi terhadap barang secara bohong atau foto yang dusta, insya Allah tidak termasuk menipu. Sehingga misalnya dia cuma menyampaikan obral 10.003, tapi dia gak tahu yang diobral yang mana 10.003. Begitu masuk yang jelek-jelek, maka insya Allah ini tidak termasuk najas. Tapi kalau dia pajang ya, foto atau bentuknya bagus, barang yang seperti ini diobral 10.003, ternyata ketika masuk ekspektasi kita berbeda. Bayanganku gede mas, ternyata wong cilik, tak kirane tupperware, ternyata wari-wari. Misalnya ada merek baru ya. Misalnya terus gak jadi, ya berarti ini bisa jadi penipuan ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang dua itu biasanya kayak gitu ya. Ya, yang bagi dulu 5.000 sekilo. Ini yang 5.000 sekilo. Hah? Supaya berhenti beli. Supaya berhenti. Minimal ada pelanggan yang tanya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya pedagang di Malioboro. Bila menjual, kami naikkan dulu harganya karena para wisatawan menawarkannya selalu harganya. Apakah ini termasuk najas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah pernah kita ceritakan ya. Ini adalah perang saraf di Beringharjo. Sehingga ketika orang datang ke pasar, dia sudah suudzon bahwa harga di sini akan dinaikkan. Penjualnya juga suudzon. Konsumen di sini itu sadis kalau menawar. Akhirnya terjadi ketegangan antara konsumen dan penjual. Sama-sama berangkat dari suudzon tadi. Makanya terkadang ada orang yang gini, aneh. Saya daripada beli di pinggir-pinggir itu gak jelas, bisa jadi ditipu, akhirnya beli di mall saja. Harganya lebih mahal gak apa-apa, tapi menentramkan. Padahal bisa jadi barangnya sama, tapi di mall harganya mahal, dia seneng karena tenang. Sementara di emperan dia gak tahu kualitas, dan bisa jadi harganya lebih murah tapi dipentung karena kualitasnya lebih rendah. Meskipun bisa jadi barangnya sama. Kita juga gak tahu, ini termasuk bagian dari kerusakan di pasar. Pasar itu rusak, gara-gara model seperti ini ya. Pendung-pendungan, saling suudon dan seterusnya. Nah, kalau yang tadi menaikkan harga karena konsumen biasanya nawarnya sangat rendah, boleh atau tidak? Pada prinsipnya penjual punya hak untuk menentukan harga sesuai yang dia inginkan, selama apa? Tidak melebihi harga pasar. Sehingga kalau di Malioboro memang pasarnya segitu dan Anda ikuti harga pasar meskipun cukup mahal, dan itu sudah jadi kesepakatan bersama para pedagang, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallahu atas jawabannya. Kemudian kita bacakan kembali. Ustaz, jual beli follower itu apabila isinya memang berisi orang-orang yang prospek, misalnya isinya wanita umur 20 hingga 30 tahun lalu dijual ke pengusaha jilbab, apakah termasuk najas? Isinya apa? Isinya apabila orang-orang yang prospek. Jadi memang ada akun yang benar-benar isinya prospek terus dijual. Memang pembahasan jual beli follower itu alasannya adalah karena kebanyakan follower itu dibentuk ya. Jadi dia biar punya follower banyak buat akun klonengan. Akhirnya satu orang ini punya 10 akun. Semuanya follow. Terus nanti dia ngajak kawannya punya sekian akun, punya akun klonengan banyak. Orangnya cuma satu punya 20 akun follow semua. Facebook itu kan jadi sampah, sampah akun. Satu orang kadang punya akun berapa? Bisa puluhan, belasan, ya. Terus memfollow bareng-bareng. Akhirnya kelihatan banyak, padahal itu tidak memenuhi realnya, tidak mewakili realnya. Maka model seperti ini termasuk diantara bentuk najash. Tapi kalau misalnya Anda yakin follower Anda ini prospek dan follower Anda bukan follower yang dibentuk, follower ini adalah follower yang memang betul-betul orang yang punya ketertarikan untuk ikut gabung, insya Allah tidak masalah jika dia dijual. Tapi yang lebih nyaman adalah titip diiklankan. Nah itu lebih enak, agar para follower itu tetap percaya. Facebook saya ada nama saya jual ke seorang pedagang, terus dia membuat kata-kata nasihat, pembeli yang baik adalah pembeli yang suka memborong barang, dalam kurung HR Abu Dawud misalnya. Bisa jadi orang percaya, oh ini yang punya akun ada namanya Aminur Faiz, nulis hadis seperti ini. Padahal itu sudah dikuasai oleh orang lain. Maka salah satu di antara bahayanya adalah masyarakat menganggap itu postingan dari atas nama pemilik akun, padahal itu sudah milik orang lain. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Sejawabannya, kembali kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah hukum dana talangan haji? Ada pegadaian syariah menawarkan gadai emas senilai 7 juta lalu mereka akan menalangi dana 20 juta untuk ambil porsi haji. Kita bayar yang 20 juta dengan cicil berapa tahun. Apakah dibolehkan, Ustaz? Emas berapa? Gadai emas senilai 7 juta lalu 7. Mereka menalangi dengan 20 juta. Emasnya 7 juta. Senilai 7 juta ya, Ustaz. Kalau seperti ini yang terjadi, tayyib ya. Berarti di situ utang balas utang. Kamu utangi saya emas senilai 7 juta. Nanti saya akan utangi kamu senilai 20 juta. Dan kita bayar tentu di pegadaian, ada bunganya enggak? Jelas sekali. Ada ya. Tapi ini syariah pegadaian. Ini enggak ada. Ini syariah ya. Bilangnya pegadaian syariah. Pegadaian syariah enggak ada bunga. Adanya duri. sehingga tetap ada kelebihan. Diutangi 20 juta gak mungkin dia gak ngambil margin, pasti mintanya jadi 25 atau 23. Maka ini termasuk transaksi riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Mohon arahannya, tahun 90-an ada kontraktor bangunan pelanggan kita hutang bahan bangunan berupa genteng sebanyak 22 ribu buah seharga 100 rupiah. Sampai dengan saat ini sekitar 30 tahun belum dibayar karena usaha kontraktor tersebut bangkrut dan yang bersangkutan sakit. Untuk saat ini, kalau kita menagihnya kepada istri anak-anaknya dan ahli warisnya sekarang dengan harga pasaran genteng Rp1.500, apakah diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Utang uang bayar emak, bayar uang, utang emas bayar emas, utang semen bayar semen, utang genteng bayar genteng. Karena tadi utangnya genteng diserahkan dalam bentuk genteng atau dalam bentuk uang? Kalau dia serahkan dalam bentuk genteng berarti utang genteng. Nah, utang genteng berarti bayarnya pakai yang sama. Terus kalau bayar pakai yang sama, itu pakai harga mana? Harga waktu utang atau harga waktu mau bayar? Ya, harga waktu mau bayar. Lah, harga genteng kan naik. Ya kan kamu ngelunasi sekarang, kalau ngelunasi dulu ya enggak naik. Kalau ngelunasi sekarang, harga genteng itu naik. Yang penting pokoknya dikasih sejumlah genteng yang kurang lebih kualitasnya sama dengan ketika orang ini memberikan utang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali dari pendengar radio Muslim. Ustaz barakallahu fikum, saya punya kartu kredit untuk transaksi di rumah sakit. Jika saya atau keluarga yang sakit dan tidak punya uang cash untuk membayar, yang mana ketika sudah di reimburse biaya berobatnya oleh kantor, maka saya langsung bayarkan ke perusahaan kartu kredit sebelum jatuh tempo. Apakah transaksi tersebut riba Ustaz? Syukran. Kartu kredit untuk bayar sakit di rumah sakit. Di rumah sakit terus? Karena tidak bawa uang cash Ustaz. Oh, tidak. Kemudian bawa uang cash. Kenapa enggak pakai debit? Di reimburse oleh kantor Ustaz. Kenapa enggak pakai kartu debit? Agar dia tidak harus menggunakan kredit. Mungkin karena fasilitasnya adanya itu mungkin Ustaz. Adanya kartu kredit. Oh, enggak punya debit dia, punyanya kredit. Kalau dia memang enggak punya kartu debit, ya dia bisa minta kantor dari awal agar tidak perlu membuka rekening kartu kredit. Itu yang bisa kita sarankan, sehingga sebisa mungkin jangan sampai melakukan transaksi kredit dengan bank. Tapi kalau sudah terpaksa punya, ya gimana lagi? Berarti selanjutnya bertekad untuk segera ditutup, setelah itu kartu kreditnya digunting biar gak lagi dipakai ya. Nah. Ya baik Ustaz, kita coba karena sudah ada pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita masih punya satu sesi lagi ya, sebelum Ramadan. Kita akan membahas tentang beberapa bentuk muamalat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.